Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi, melanjutkan tentang beberapa bimbingan-bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam yang bisa kita tempuh guna meraih al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti bercita-cita menggapai jannah. Tapi ingat, menggapai jannah, kesuksesan di akhirat kelak diraih dengan kesungguh-sungguhan, bukan dengan bersanteria. Di antaranya yang pernah atau sudah kita sampaikan terakhir, ada yang menulis nomor berapa? Tidak ada. Kita lanjutkan saja dalam kitab An-Nada tentang orang menempuh jalur dengan cara bersedekah. Disebutkan dalam beberapa ayat, sedekah adalah salah satu sebab seseorang bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 sampai ke-24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, saya bacakan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim waqamu salata wa anfaku mimma rizqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bilhasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang bersabar dalam meraih ridha Allah, dalam mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menegakkan salat dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan dalam berinfak itu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka berusaha untuk menghapus kejelekan-kejelekan yang dulu dengan amal saleh yang sekarang. Di antaranya adalah dengan bersedekah, menghapus dosa yang telah lalu. Ulaika lahum uqbaddar, mereka lah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan di akhirat. Apa maksud uqbaddar? Kenikmatan yang penuh dengan kesejahteraan adalah jannatu adnin, kebun-kebun dalam surga Aden. Yadkhulunaha, mereka memasukinya nanti di yaumil qiyamah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, bersama juga dengan orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat datang kepada mereka dari segala pintu-pintu yang ada. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian. Ini semua adalah pahala bagi kalian akan kesabaran kalian dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ayat ini menerangkan bahwa surga itu diraih dengan kesabaran. Sabar dalam hal ini adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Kita tahu sabar ada tiga. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Artinya terus menerus dan tidak berhenti. Yang kedua, as-sabru an ma'asyatillah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Artinya terus menerus, tahan diri kita, jangan sampai terjerumus pada maksiat dan dosa. Sabar, ini dosa haram, tinggalkan, jangan dilakukan. Ini kemungkaran, tinggalkan, jauhi, sabarkan dirimu. Walaupun tergoda, tetap harus tinggalkan. Ini namanya sabar. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdaril mu'limah, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang terasa sakit seperti musibah dan malapetaka. Ayat ini berbicara tentang tiga sabar tersebut, lebih khusus sabar dalam ketaatan. Untuk bisa meraih surga harus ada upaya yang serius. Misal contohnya ta'lim, upaya membekali diri dengan ilmu pengetahuan kemudian diamalkan dalam kehidupan. Kita tahu contoh salat, contoh amalan adalah salat. Salat dari semenjak kita baligh sampai kita meninggal dunia tetap salat dan tidak meninggalkannya sama sekali. As-salatu la tutraku abadan. Ibadah salat adalah sebuah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan untuk selamanya. Walaupun posisi kamu sakit keras. Sehingga yang namanya meraih surga butuh sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah terus. Jangan pernah bosan. La yafturun. Tidak pernah bosan. Terus. Nah, di antara bentuk ibadah yang disebutkan dalam ayat ini adalah wayunfiqun, mereka berwa'anfaku, mereka berinfak, mimma rasaknahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, dengan secara rahasia, wa'ala niyatan, dan dengan cara terang-terangan. Bagaimana maksudnya ini? Sodak itu ada dua cara, sembunyi-sembunyi tanpa engkau beritahukan kepada siapapun. Dan itu lebih ringan untuk ikhlas dibandingkan yang kedua, engkau bersedekah dengan diketahui oleh orang. Walaupun bukan dengan woro-woro kemana-mana, tetapi dengan tampil atau tampak engkau memberikan bantuan ke masjid, atau engkau memberikan apa kepada orang lain tampak. Dan itu namanya alaniyah. Itu kadangkala berat untuk ikhlas karena akan ada pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan itu kalau betul-betul engkau tidak memperhatikannya bisa menggeser niat yang tadinya ikhlas karena Allah kemudian ingin disanjung atau dipuji. Tetapi dua-duanya boleh. Kalau memang dibutuhkan kita bersedekah dengan terang-terangan dalam rangka agar diikuti oleh orang, maka itu baik. Dalam rangka agar orang lain mengikuti jejak langkah kita, itu baik. Bukan sesuatu yang tercela. Yang berikutnya disebutkan Hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Imam Nasa'i wal Hakim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an qala ma min muslimin yunfiku min kulli malin lahu zawjain fi sabilillah illa taqbalathu hujjatal jannah kulluhum yad'uhu ila ma 'indahu. Wa dzakara al-hafidz rahimahullah ta'ala fi kitab al-isabah an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala inna rajulan qala ya rasulullah inna li fulanin nahlah wa nuqim haiti hadha faqala lahu nabi atihi nahlah فَإِنَّكَ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. Ada sebuah kisah dicontohkan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan kisah ini. Dinisbatkan kepada Anas Malik yang menukilkan kisah. Dulu ada seorang miskin di antara sahabat yang ingin menegakkan tembok keliling yang mengelilingi rumahnya. Ternyata ada satu pohon kurma yang pohon ini condong ke pekarangan yang akan ditegakkan tembok tersebut. Pelepahnya, salah satu dahannya ke arah sana. Nah, karena bertepatan dengan perbatasan tembok yang akan ditegakkan, si miskin tersebut berharap supaya satu pohon kurma ini direlakan. Direlakan untuk si miskin agar mudah menegakkan tembok untuk mengelilingi rumahnya. Singkat kisah, orang yang memiliki pohon kurma tersebut tidak berkenan. Karena memang aslinya pohon itu di pekarangan sebelahnya, cuman agak sedikit condong sehingga mengganggu akan ditegakkannya tembok. Terus mau bagaimana ini? Di saat itu sang miskin datang kepada Rasul menyampaikan hajatnya. Faqala, Rasul mengatakan kepadanya, i'tihin nakhlah, berikan satu pohon kurma ini kepada orang yang miskin tadi, dia hendak menegakkan tembok kelir yang mengelilingi rumahnya. Orang tersebut mengatakanlah, tidak ya Rasulullah, itu milikku. Dia berhak, itu memang miliknya. Faqala Rasul, di akhir kisah terjadi dialog, Rasul mengatakan, a'tihin nahlah, walakan nahlatu fil jannah, berikan padanya pohon kurma ini, saya janjikan untukmu ganti satu pohon kurma di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak memiliki janji yang lain. Tidak ada hadiah yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada janji akan mendapatkan satu pohon kurma kelak nanti di surga. Tetapi orang tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah, biar saja di situ. Maka Rasulullah, ya sudah, itu memang miliknya. Maka kalau mau menegakkan tembok, ya di sampingnya, karena memang itu adalah di tempat sang pemiliknya. Di saat itu ayo muslimin, tampil sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah mendengarkan dialog tadi, mengikuti pembicaraan tadi. Maka Abu Dahdah hendak mengambil kesempatan ini. Abu Dahdah bertanya kepada Rasul, Wahai Rasulullah, kalau aku membeli satu pohon kurma ini yang menjadi masalah, kemudian aku berikan ke orang yang miskin tadi, apakah janji satu pohon kurma di surga akan diberikan kepadaku? Ini kecerdasan Abu Dahdah dalam mengambil kesempatan. Karena ini yang berjanji adalah Nabi alaihissalatu wassalam, bukan sembarangan janji. Beliau adalah seorang yang dikenal, apalagi beliau adalah seorang rasul. Ucapannya wahyu min indillah azza wajal. Ya. Maka Rasul mengatakan na'am. Ya. Terjadilah kemudian Abu Dahdah mengejar sang pemilik satu pohon kurma tadi. Terjadi transaksi. Ada dari bustani. Kamu tahu kebunku yang ada di sana? Beliau seorang yang bahasa sekarangnya mungkin miliarder, punya kebun kurma yang sekian ratus bahkan sekian ribu di beberapa tempat. Orang yang terkenal kaya raya di kota Madinah, di antaranya adalah Abu Dahdah. Ada satu kebun kurma, kalau tidak salah ada sebuah riwayat menyebutkan 600 pohon. Dengan adanya rumah, kalau sekarang ini vilanya, ada mata airnya, ada perbekal rumahnya, tempat tinggal yang indah dalam kebun itu. Tahu kamu kebunku itu? Ya, siapa yang tidak mengetahuinya? Aku jual itu untukmu dengan satu harga pohon kurma ini. Barter. Satu pohon kurma ini yang sedang menjadi masalah dibarter dengan 600 pohon kurma yang ada di kebun seluas itu, plus dengan taman dan kebunnya serta rumah yang ada dalamnya. Ambil silakan. Ini yang satu, kasihkan kepadaku. Siap? Wah, senang sekali, Pak. Senang sekali orang itu. Begitu pohon kurma ini sudah menjadi miliknya Abu Dahdah, maka diberikanlah kepada sang miskin tersebut. Maka jadilah transaksi Abu Dahdah memiliki sekian banyak pohon kurma yang Allah siapkan bagi Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, ini salah satu kisah nyata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa cerdasnya sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah memanfaatkan uangnya, kekayaannya guna meraih al-jannah. Yang berikutnya kaum muslimin adalah as-sawam atau as-siyamu. Amalan yang berikutnya adalah amalan berpuasa. Faqad akhraja Al-Bazzar min hadithi Hudzaifah. Al-Imam Al-Bazzar menyebutkan dalam hadith Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khutima lahu bi siyami yawmin dakhala al-jannah." Barang siapa yang menutup hidupnya dengan puasa, maka dia akan masuk dalam surga. Hadis ini ditulis Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Apa makna hadis riwayat ini menutup hidupnya dengan puasa? Faqal fi syarh hadzal hadis, ai man khatama umrahu bi siyami yamin, itu seorang yang menutup hidupnya dalam keadaan puasa, dalam keadaan puasa, au atau ba'da fatratihi, atau setelah dia ba'da iftarihi, setelah dia selesai puasa. Ini yang namanya meninggal bisa di siang hari, bisa di malam hari. Pas kebetulan di hari itu dia berpuasa, Allah takdirkan meninggal. Dalam keadaan dia belum berbuka, dalam keadaan dia masih berpuasa, maka hadis ini mencakup badannya. Man khutima lahu bisawmin, barang siapa yang menutup hidupnya dengan puasa, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Atau dia meninggal setelah berbuka. Dia berbuka, satu hari berpuasa, setelah berbuka dia sholat, kemudian setelah itu malam itu dia meninggal. Maka masuk padanya juga dia menutup akhir hayatnya dengan amalan ibadah puasa di hari tersebut. Bisa difahami hadirin? Ya. Ini menunjukkan pentingnya amalan puasa bagi kehidupan kita. Satu bab khusus ya Allah siapkan bagi mereka-mereka yang terbiasa malam puasa. Babur Rayyan. Pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna fil jannati baban yuqalluhu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat salah satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Yadkhulu fihi sa'imun, yang akan masuk pada pintu tersebut adalah orang-orang yang suka berpuasa. Yaumul qiyamah, nanti di yaumul qiyamah. Ini bab ini khusus bagi mereka-mereka yang ketika dalam hidupnya di dunia gemar berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam Babur Rayyan selain mereka, selain orang-orang yang gemar berpuasa. Faida dakhalu, apabila mereka yang gemar berpuasa tadi telah masuk ke dalam al-jannah, maka ughliqa, pintu tersebut pun ditutup segera. Pintu Rayyan, Babur Rayyan, ughliqa, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak seorang pun masuk ke dalam pintu Rayyan setelah mereka. Ini menunjukkan bahwa as-saum salah satu amalan yang bisa kita tempuh agar mendapatkan janji dalam hadis ini, dimasukkan ke dalam al-jannah melalui satu pintu khusus, jalur khusus, yang pintu itu disebut dengan Babur Rayyan. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi sebuah tambahan, wa man daghalahu lam yadma abadan, siapa yang masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan, maka dia tidak akan haus untuk selamanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau ada yang bertanya, puasa apa sajakah itu? Jawabannya, selama itu syar'i, masuk pada hadis ini. Karena hadis ini umum, berkaitan dengan ibadah apa? As-saum. Jangan membuat acara sendiri. Puasa weton. Ya. Weton, ngerti weton Pak? Weton tanggal lahir sendiri dipuasani. Puasa tirakat karena anaknya mau ujian besok, daftar CPNS, wong tuane puasa. Itu tidak syar'i itu Pak. Maka kami pertegas, puasa yang dimaksudkan dalam hadis dari sini adalah puasa-puasa yang sesuai dengan syariat. Disebutkan dalam hadis yang umum, disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Syekh Al-Jami', hadis dari Imam Tirmidzi, Al-Hakim, dari sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan ittaqullah. Ada beberapa amalan yang Nabi cangkup dalam satu hadis yang berujung pada tadkhulu jannata rabbikum bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Ittaqullah, yang pertama bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan salatlah lima waktunya kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah bulan kalian, yakni Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum, tunaikan membayar zakat kalian. Maka tibatallah anfusakum, tayyibatan biha anfusakum, wati'u umara'akum, dan tatlakan kepada pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Sehingga puasa itu diantara contohnya puasa Ramadan. Yang berikutnya ya kaum muslimin, puasa itu dilakukan dengan terus menerus. Ini lebih afdal daripada orang yang kadang berpuasa, kadang tidak. Dibacakan hadisnya di sini. Faqad marra bina al-hadithu alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi min hadith Abi Malik Asy'ari radhiyallahu an. Telah lewat satu hadis dari sahabat Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, Tirmidhi dan yang lainnya. Beliau menyatakan, inna fil jannati gharafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar, ruangan, yang yura zahiruha min batiniha, yang bisa dilihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ruangan tersebut terbikin dari intan yang sangat indah sekali. Sebuah riwayat menyebutkan situna dira'an 60 hasta, panjangnya intan itu dan sangat mahal. Dalam hadis ini disebutkan secara umum, di surga terdapat ruangan yang bisa dilihat dari dalam, lihat keluar, dan luar bisa melihat ke dalam. A'addahallahu, kenikmatan itu Allah siapkan bagi liman at'amat ta'am, bagi orang yang senang memberi makan. Wa alana al-kalam, yang kedua, orang yang lembut dalam berbicara, santun dalam berkata-kata. Kemudian yang ketiga, wa taba'asyam, dan bagi orang yang berturut-turut dalam berpuasa. Taba'a, mengikuti dari puasa yang satu kepada puasa berikutnya, kepada puasa berikutnya. Itu namanya taba'a siyam. Umamanya seorang terbiasa puasa yom itsnin wal khamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dia taba' terus. Senin kemarin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Ini namanya taba'. Atau dia punya kebiasaan puasa Daud. Kana yasumu yawman yuftir yawman, berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Dan dia tabak, berlanjut. Masya Allah. Atau dia memiliki kebiasaan puasa 3 hari di setiap bulan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 pada hitungan bilangan Hijriyah. Dan dia berlanjut tabak, masuk padanya juga. Masya Allah. Kalau Ramadan berlanjut tidak bang? Ya berlanjut, tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Kan itu satu bulan Pak berpuasa gitu. Ya. Nah, akan mendapatkan janji yang disebutkan tadi di atas. Wa shalla bil-lail wa nasu niyam, yang keempat disebutkan di sini adalah salat malam dalam keadaan manusia yang lain tertidur. Saya ulangi, yang pertama bagi orang yang gemar memberi makan, senang bersedekah yang berupa makanan. Yang kedua, orang yang berusaha untuk kalau berbicara lemah lembut. Berbicara dengan kata-kata yang santun, yang indah. Yang ketiga, puasa berturut-turut, yakni sesuai dengan yang syar'i. Dan yang keempat adalah bagi orang yang memiliki kebiasaan salat malam di saat manusia yang lainnya tertidur. Riwayat ini disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'. Yang berikutnya ya kaum muslimin adalah ibadah haji. Ibadah haji disebutkan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Nabi menyebutkan al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaan illa al-jannah. Satu umrah kepada umrah berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Adapun haji yang mabrur, mabrur itu artinya baik. Haji yang baik itu adalah haji yang sesuai dengan syar'i, dipenuhi dengan amalan saleh dan terbebaskan dari amalan kemaksiatan. Sesuai dengan sunnah, mabrur. Ya, bukan hanya mabur. Tahu haji mabur apa? Ya, hanya mabur tok. Yang penting dapat haji depan namanya, karena besok mau coblosan sih Pak. Dia meraiha. Kadangkala kita kaget, hajinya kapan? Itu umroh kok bukan haji, tapi sudah ditulis. Ya nggak apa-apa umroh, tapi diganti halah, bukan u tapi h. Karena supaya besok dapat suara lebih banyak, menggenjot apa? Rating suara dengan ibadah haji dan umroh. Na'udzubillahi min dzalik. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali al-jannah. Wa fi riwayat yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan, tabi'u bainan hajjul umrah, sertakanlah antara haji dan umroh. Umroh, haji, haji lagi, umroh. Terus begitu, jikalau memang mampu. Ya. Tabi'u bainal hajjul umrah, fa'innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfil kir khabat al-hadid. Karena haji dan umrah itu akan menghapus kotoran-kotoran dosa sebagaimana pandai besi yang membersihkan kotoran-kotoran kerak yang ada dalam besi sampai besi tersebut muncul sebagai logam yang mulia, bersih dari kotoran. Maka beliau mengatakan di hadis, laisal hajjati al mabrurati thawabun illa al jannah, tidak ada pahala bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Hadis ini disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang terakhir sebelum masuk azan, orang yang mengucapkan tahlil dan talbiyah ketika sedang haji mendapatkan keutamaan tersendiri. Faqad akhraja Tabrani fil Awsat min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahalla muhillun qat illa bushir wa lakabbar mukabbirun qat illa bushir faqila bil jannah qala na'am. Tidaklah seorang ahalla yang mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Tidaklah dia mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya dalam ibadah-ibadah haji illa busyir, kecuali mereka mendapatkan kabar gembira. Ditanyakan kepada Nabi, kabar gembira dengan surga kah? Qala na'am. Rasul mengatakan kabar gembira meraih al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, ini yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi masuk waktu salat maghrib, persiapan untuk kita berwudu terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, pembahasan demi pembahasan insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.